Jangan lupa yang di rumah juga menyetorkan pada walinya hafalan hadis. Baik, نقرا بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 18 بعد 200، حديث yang ke-218. عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة من كدا من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. Hadis ini dimasukkan oleh muallif, atau lebih tepatnya oleh syarihnya, pensyarah, di dalam bab dukhul Makkah wal Bait. Bab dukhulu Makkah wal Bait. Di sini ada footnote yang perlu kita baca. Aslu tarjamatil muallif bab dukhul Makkah wa ghairihi. Asalnya dari tulisan al-muallif al-Maqdisi rahimahullah adalah bab dukhul Makkah wa ghairihi, bab masuk Makkah dan lainnya. Wa ja'alaha syamilatan li ahaditsi dukhul wa ahaditsi adabit tawaf. Maka beliau masukkan dalam bab ini semuanya syamilah. Apakah masuknya ke Mekah ataupun hadis-hadis tentang bagaimana adab tawaf dan seterusnya. Fatasarraftu bi ifradi hadisai dukhul Mekah. Maka aku, kata pensyarah, mengkhususkan dua hadis hanya dukhul Mekah kahwal bait saja. Wa hadis dukhulul bait bi hadhihi tarjamah. Aku masukkan dua hadis ini, masuk Mekah dan masuk al-bait, dalam judul tersebut. Wa ja'altu li ahadith tawaf, adapun hadis-hadis tawaf nanti ada bab tersendiri. Hadis-hadis tawaf ada bab tersendiri, tarjamatun ukhra. Baik. Tadinya musannif rahimahullahu taala hanya menyebutkan sekaligus bab masuk Mekah dan lain-lain, sehingga adab tawaf juga masuk di sana. Tetapi beliau melihat pensyarahnya, ini pembahasan yang berbeda, pembahasan masuk Mekah dan pembahasan tawaf dan adab-adab tawaf. Tapi barakallahu fikum, paling tidak kita mendapatkan pelajaran penting, yaitu menjaga amanah ilmiah. Kalau kalian menyalin dari tulisan orang lain, tetapi engkau rubah, harus dengan pernyataan bahwa saya merubah dari aslinya. Asalnya tidak begini, tapi begini, tapi saya lihat perlu ditambahkan ini, perlu dikurangi itu agar ringkas. Itu harus dengan amanah. Disebut dengan amanah ilmiah, barakallahu fikum. Karena nanti kalian pada tingkat-tingkat berikutnya, kalian akan banyak menulis. Sebagai da'i, tadribud du'a adalah pendidikan para da'i. Da'i itu bukan hanya berbicara di mimbar, tapi juga menulis risalah, buletin, kitab, majalah, dan seterusnya. Sehingga jangan lupa faedah amanah ilmiah. Taib. Maka yang kedua ini, di dalam bab dukhul Mekah, disebutkan tentang masuknya Rasulullah SAW ke Mekah. Ternyata beliau masuk ke Mekah dari daerah Kida, dari Saniyatil Ulia. Mekah itu banyak pintu masuknya. Di antaranya Saniyatil Ulia dan Saniyatil Sufla. Saniyah yang di atas dan Saniyah yang di bawah. Karena tempatnya perbukitan bebatuan, sehingga ada daerah atas, ada daerah bawah. Al-Gharib. Kalimat yang perlu dijelaskan di sini pertama, kada bi fathil kaf wal mad ismun, satu nama, litsaniyah allati hiya a'la Makkah, yang itu adalah tempat tertinggi di Makkah. Atau dia juga disebut atau dinamakan sekarang Ri'ul Hajun. Ri'ul Hajun. Wa taqulul ammah, sedangkan orang ammah, orang awam biasa menyebutnya dengan Hajul. Wa huwa tahrif, sesungguhnya itu adalah pergeseran. Aslinya bukan Hajul, aslinya adalah Hajun. Thaniyatus Sufla, athaniyah hiya at-tariq bainal jabalaini. Sedangkan saniyah, asal katanya adalah satu jalan di antara dua bukit. Maka dikatakan dengan saniyah. Ada saniyah yang di atas Makkah, ada saniyah yang di bawah. Wal muradu biha at-tariq alladhi yakhruju minal mahalla al-musamma haratul bab. Wa tusamma saniyah al-an ri'ur rasam. وَتُسَمَّ الثَّنِيَةِ السُّفْلَى كُدَى بِضَمِّ الْكَافِ وَقَصْرِ الْأَلِفِ. Dan ini penting. Yang terakhir ini yang penting, mengapa? Karena kalau kita mencari mana Thaniyatul Wada, mana Thaniyatul Sufla, bisa jadi enggak ketemu di Mekah. Ketika engkau haji atau umrah, penasaran mana sih pintu masuk. Maka kalian enggak akan ketemu kalau dengan nama-nama tersebut. Sekarang namanya berbeda. Mereka lebih mengenalnya dengan nama Haratul Bab. Wa tusamma thaniyah al-an, thaniyah itu sekarang dijuluki dengan nama Ri'ur Rasam. Sedangkan yang di bawah dinamakan dengan Kuda. Kalian akan lihat nanti di sana biidznillah ta'ala nama-nama tersebut terucap dan tertulis. Ketika terucap, maksudnya ketika orang-orang akan mengajak engkau menaiki busnya, akan menyatakan kuda, kuda, kuda, begitu. Barakallahu fikum. Al-ma'na al-ijmali. Ala kulli hal. Tidak berkait sesungguhnya dengan bab haji. Artinya, kalau yang berkait dengan bab haji itu miqatnya. Kalau sudah lewati miqat, mau masuk dari saniyatis sufla atau saniyatil ulya ataupun masuk dari mana saja, tidak ada masalah insyaallah. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hajjal wada'a. Fabata laylata dukhuli bidituwa li arba' khalawna min dhil hijjah. Nabi SAW haji pada haji terakhir, yaitu haji wada', beliau bermalam di sana. Fabata laylat dukhulihi, ketika malam masuknya beliau ke Dituwa, yaitu pada arba' khalawna min dhil hijjah, 4 hari lewat dalam bulan dhul hijjah, berarti tanggal 4 maksudnya. Wa fi sabahi dukhul Makkah min ats-thaniyatil 'ulya, dan di pagi hari ketika beliau masuk ke Makkah dari arah Thaniyatil 'ulya allati ta'ti min baini maqabir Makkah, yaitu datang dari arah perkuburan Makkah, li'annahu ashal lidukhulihi, karena jalan tersebut lebih mudah untuk dilewati. Idza ata minal Madinah, kalau datang dari Madinah, itu jalan yang paling mudah untuk dilewati. Tidak perlu berputar, tidak perlu menaiki bukit, tidak perlu sesuatu yang susah. Falamma fariqa min manasikihi kharaja min Makkah ila al-Madinah. Ketika selesai manasiknya, beliau keluar dari Makkah ke Madinah dari asfal Makkah, dari bagian bawah Makkah. Wahiyat tariq allati ta'ti ala Jarwal, yaitu jalan yang melewati Jarwal. Wala'alla fi mukhalafati tariqaini takthiran li mawadi'il ibadah. Bisa jadi perbedaan jalan masuk dengan jalan keluar, hikmahnya adalah takthiran limawadhi'il ibadah, memperbanyak tempat-tempat ibadah. Atau apalagi? Naam, memperbanyak atau memperluas syiar-syiar Islam. Sehingga para ulama menyatakan kalau engkau berangkat untuk sholat Idul Adha, dianjurkan untuk berjalan berangkat dan berjalan pulang dari jalan yang berbeda. Sehingga syiarnya akan semakin besar. Di semua jalan ramai. Kamu pertama ke sana, kedua ke sini. Jalannya. Itu bahwa barakallahu fikum di antaranya dari riwayat-riwayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kama fa'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi dhihab ila Arafah wal iyab minha. Sebagaimana berangkatnya Rasulullah sallam ke Arafah dan pulangnya dari Arafah. Dhihab wal iyab, berangkat dan pulang. Demikian pula li salatil Id wan nafal, demikian pula dalam salat Id dan juga dalam salat-salat sunnah, beliau berangkat dari arah yang berbeda, pulang dari arah yang berbeda. Wa fi ghairi mawdi'is salatil maktubah litashhad al-ard 'ala 'amalihi yawma tuhaddithu akhbaraha. Agar bumi ini mempersaksikan atas amalan-amalan beliau di hari ketika bumi ini menceritakan kabar-kabarnya. Yauma idzin tuhadditsu na'am akhbaraha di dalam surat Zalzalah. Aw li kauni madkhalahu wa makhrajahu munasibain liman ja'a min al-Madinah. Atau bisa jadi berangkatnya atau masuknya beliau dari Saniyatil Ulya dan pulangnya dari Saniyatil Sufla hanya sekedar karena itu yang cocok, yang mudah bagi siapa yang datang dari Madinah dan bagi siapa yang berangkat ke Madinah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada dua kemungkinan. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesai pembahasan hadis yang ke-218. Karena belum disebutkan di sini fawaid. Bisa jadi karena apa yang kita katakan tadi kaitannya bukan dengan haji. Kaitannya bukan dengan hajinya. Paling tidak kalau mau dikatakan fawaid, jelas hikmah dengan berangkat dan pulang di arah yang berbeda atau jalan yang berbeda, maka tanah ini, bumi ini akan banyak mempersaksikan ibadah-ibadah beliau SAW dan ibadah-ibadah kaum muslimin yang berjalan tersebut. Karena berbeda-beda. Tanah yang ini juga mempersaksikan, tanah yang itu juga mempersaksikan. Yauma tuhadditsul ard akhbaraha, ketika bumi ini mengkhabarkan berita-beritanya. Al hadits 19 ba'da al 200, hadis yang ke-219. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al baita وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Qala dakhala Rasulullah sallam al-bait. Rasulullah sallam juga masuk ke Baitillahil Haram. Dan juga di sana ikut masuk bersamanya Usamah ibn Zaid. Usamatu mamnu' min al-sarf karena alamiyah. Naam, wa ta ta'nith. Baik, wa Bilalun musarrif. Wa Utsmanu mengapa ghairu musarrif? Alamiyah wa madha? Wa alif an-nun. Ibnu Talhata ibadah mamnu' min as-sarf. Alamiyah wa madha? Wa ta. Taib, berarti beliau-beliau ini ikut bersama Nabi masuk ke Baitillah. Fa aghlaqu alaihimul bab, masuk ke Ka'bahnya ya. Kemudian ditutup pintunya. Falamma fatahu, ketika dibuka pintunya, kuntu awwal man walaj, aku orang yang pertama masuk. Abdullah ibn Umar. Falaqitu Bilalan, maka aku bertemu Bilal dan aku tanyakan, apakah Rasulullah SAW salat di dalamnya? Dijawab, na'am. Bainal amudainil yamaniyain, di antara dua tiang yang ke arah Yaman. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas, lamma fatahallahu tabaraka wa ta'ala Makkah wa tahara baitahu minal asnami wat tamathila was suwar, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ka'bata al-musharrafah. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala sudah membuka kota Makkah, dan Rasulullah SAW dengan izin Allah juga sudah membersihkan Baitillahil Haram dari berbagai macam berhala-berhala, patung-patung dan gambar-gambar. Peruntukan patung-patung dengan tongkatnya sehingga bergelimpangan dan hancur patung-patung tadi. Demikian pula menghapus gambar-gambarnya, mereka menggambar Ibrahim dan Ismail, menggambar malaikat-malaikat dengan sayap, dihapus semuanya. Dan kemudian Rasulullah SAW menghapusnya dan menghancurkannya sambil berkata, ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan-kebatilan. Setelah itu dakhala an-nabiyyu al-ka'bah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah masuk ke Ka'bah yang dimuliakan. Wa ma'ahu khadimahu, dan bersamanya pelayannya, dua pelayannya, Bilal dan Usamah. Kedua-duanya adalah sahabat yang mulia yang melayani Rasulullah SAW, dan beliau-beliau ini adalah orang-orang yang tadinya budak kemudian dimerdekakan. Hanya saja Usamah ibni Zaid, anaknya Zaid, anaknya seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW pernah menganggapnya sebagai anak. Sampai kemudian terkenal bin Muhammad SAW, sampai turun ayat melarangnya. Anak angkat tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan bapak-bapaknya. Maka dijuluki Usamah dengan Zaid dengan Hibbu Rasulillah ibni Hibbi Rasulillah, kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah. Setelah masuk hajab al-bait, maka al-bait ditutup. Wahajibul bait, afwan. Wahajibul bait dan penjaga al-Ka'bah. Jadi dua, empat sahabat tadi, yang dua pelayan Rasulullah SAW dan yang dua lagi penjaga Ka'bah, yaitu Utsman ibn Talha. Nah, apa saya baca Utsman dan Talha tadi? Hah? Tidak. Baik. Utsman ibn Talha penjaga Ka'bah, dan kemudian yang menjaga hari ini dikatakan turunannya sampai hari ini yang dijadikan penanggung jawab tentang Ka'bah. Sebagaimana Rasulullah SAW melangsungkan dan melanjutkan, maka generasi berikutnya dari para ulama dan para penguasa juga menetapkan tetap dari mereka. Fa'aghlaqu 'alaihimul baba li'alla yatazahhamun nas. Kemudian pintu Ka'bah ditutup agar jangan berdesak-desakan ketika masuk Nabi SAW fiha, padanya. Liyarau kaifa yata'abbad, tentunya kalau dibuka semua akan masuk, akan berdesak-desakan nantinya ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW beribadah di dalam Ka'bah. Mungkin ada yang bertanya sekarang, kita semua sholat menghadap Ka'bah, kalau di dalam Ka'bah kemana menghadapnya? Ini jadi masalah. Barakallahu fikum, nanti akan ada pembahasan dalam ikhtilaf ulama insyaallah ta'ala. Enam. Atau akan dibahas oleh beliau sedikit saja atau disinggung saja. Qala, setelah ditutup, wa yushghiluhu an maqsadihi fi hadzal mautin, kalau mereka berdesak-desakan akan menyibukkan beliau dari tujuan utamanya di tempat tersebut. yaitu munajat rabbihi wa syukrihi ala ni'amihi. Tujuan utamanya adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya, syukur kepadanya atas nikmat-nikmat-Nya. Walau li ghairi ibadah walidha fa innahu kana awwalud dakhilin lamma fatahal bab. Afwan, ada yang terlewat. Naam. Falamma makathu fiha tawilan. Ketika beliau berdiam di dalam agak lama, kemudian dibuka pintunya, maka Abdullah bin Umar, orang yang paling bersungguh-sungguh mempelajari sunnah-sunnah Nabi, harisan ala tatabbu atharin Nabi, beliau yang sangat bersungguh-sungguh untuk mengikuti athar, jejak-jejak Nabi SAW, wal amkina allati ya'tiha, bahkan juga mengikuti semua tempat-tempat yang dimasuki, didatangi, disinggahi oleh Rasulullah SAW, walau li ghairi ibadah, walaupun bukan untuk ibadah. Disinilah sesuatu kelebihan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai beberapa sahabat mengkhawatirkannya. Tidak mesti seperti itu, wahai Abdullah bin Umar. Karena perkara-perkara yang sifatnya duniawiya tidak harus untuk kita ikuti, atau yang diistilahkan dalam fikih adalah jibiliyah. Misalnya safar dari Madinah ke dari Mekah ke Madinah, atau sebaliknya dari Madinah ke Mekah. Rasulullah SAW kebetulan singgahnya di sini, istirahatnya di daerah ini, berjalan lagi di sana, dan buang air kecil di sini. Itu Abdullah bin Umar berusaha untuk menepatinya, persis di tempat-tempatnya. Ini barakallahu fikum semangatnya beliau radhiyallahu taala anhu. Maka ketika pintu Ka'bah dibuka, fa innahu kana awwala dakhilin lamma fatahal bab. Lamma futihal bab. Maka awal pertama masuk adalah beliau yang paling semangat tadi ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Fasa'ala Bilalan. Kemudian bertanya pada Bilal, hal salla fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Qala na'am, bainal amudainil yamaniyain. Iya, di antara dua tiang Yamaniyah. Wa kanatil Ka'bah al-Musharrafah idzaka, sedangkan Ka'bah al-Musharrafah ketika itu ala sittati a'midah. Bangunan Ka'bah Baitillahil Haram ini di dalamnya ada 6 tiang. Faja'ala thalathah khalfa dhahrihi, maka beliau jadikan 3 tiang di belakang punggung beliau. Wasnaini ala yaminihi wa wahidah an yasarihi, yang dua, satu di kanannya, satu di kirinya. Wa ja'ala bainahu wa bainal ha'iti thalathata adru', dan beliau jadikan antara beliau dengan dindingnya 3 dira'. Fa shalla rak'ataini wa da'a fi nawahiha al arba'. Maka beliau pun salat di sana 2 rakaat, kemudian beliau berdoa di sisi-sisi Ka'bah tersebut yang 4. Sana juga, ke sini juga, ke sini juga. Artinya barakallahu fikum, arahnya bisa ke sana, bisa kemari, walaupun Rasulullah SAW salatnya menghadap ke arah atau ke 2 tiang di kanan kirinya dan 1 di hadapannya dan 3 ada di belakangnya. Begitu Rasulullah di sini salatnya. Arahnya atau jaraknya antara beliau dengan dinding 3 dira', berarti hampir di tengahnya atau kurang. Barakallahu fikum. Demikian apa yang dijelaskan oleh beliau dalam makna al-ijmali. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang fawaid dan ikhtilaf ulama dalam masalah ini insyaallah. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Sebelum ditutup atau sebelum berpisah, kumpulkan waraqatan kharijiyah yang sudah kalian tulis faedah dari bab yang sebelumnya, bab tentang 5 hewan yang boleh dibunuh. Iya. Baik. Saya ingin lihat seberapa fikih kalian. Masya Allah, teman-teman kalian yang di rumah sudah banyak yang mengirimkan dari ujung barat sampai ujung timur. Aqidah fawaidnya harus banyak. 10 itu sedikit. 20 itu pas. Lebih dari itu bagus. Lebih dari itu bagus. Sudah semua? Ada pertanyaan? Nanti sore kumpulkan akidah. Fil maghrib. Yang terlambat berarti seperti ulang, tidak seperti enggak ikut ulangan berarti. Assalamualaikum.